Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughah. Naam. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan kemarin kita terhenti pada halaman 14 poin 10. Naam. Yaitu latihan a'rib ma tahtahu khot. I'rablah yang di bawahnya terdapat garis. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang kita memeriksa PR ya, itu menjadi PR kemarin. Dan sudah ada beberapa yang mengumpulkan, ana ucapkan jazakallahu khairan kepada yang telah mengumpulkan. Nah, yang mengumpulkan yang peringkat 1 mengumpulkan, peringkat 2 mengumpulkan. Yang dari ikhwan, yang dari akhwat ada lebih banyak yang mengumpulkan, sekitar 5 sampai 10. Nah. Semoga Allah menambah semangat kepada yang mengumpulkan terkhusus dan kepada semuanya secara umum. Naam. Barakallahu fikum. Zadakumullahu hirsan ala ilmi nafi'. Naam, sekarang kita periksa apa yang antum telah isi. Naam. Dikoreksi sendiri ya. Yang mengumpulkan nanti insyaallah koreksiannya akan yang sudah dikumpulkan dalam bentuk foto yang dikirimkan di WhatsApp nanti akan dikembalikan. Naam. Kalau ada kesalahan nanti dikasih tanbih. Kalau tanpa kesalahan berarti enggak ada tanbih, enggak ada coretan atau yang semisalnya. Itu yang berkaitan dengan yang mengumpulkan tugas. Ya, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Kita mulai mengoreksi sekarang. Siapa yang nomor 1 mau mencoba menjawab? Nah, dibaca soalnya. Yuhibbullahu al-muttaqina. Naam, ahsanta. Di Arab. Allah lafzul zalalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Naam. Zahirah. Li'annahu ism mufrad. Iya. Al-mutaqina maf'ulun bih mansubun wa'alamatu nasbihi ya'um li'annahu jam'un mudzakkar salim. Naam. Al-mutaqin maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi ya niyabatan. Niyabatan anil fathah. Naam, anil fathi li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ahsanta. Naam, kalau yang tadi lafzul jalalah Allah fa'il marfu alamatu rafihi dhamma. Cukup dhamma aja, tidak kalau ditambah dhohiro boleh, cuman biasanya untuk mengucap dhohiro itu pada isim yang mangkus. Ya, mangkus. Kalau yang selain mangkus kita cukup mengucap ya dhamma, fathah, kasroh sudah cukup. Kenapa pada isim mangkus sih ucap dhohiro? Karena isim mangkus itu ada yang muqaddar. Ketika dhohiro ada perbedaan kan? Ucap dhohiro yaitu ketika mansub. Nah, pada si mangkus. Nomor 2. Khalaqallahu as-samawati wal arda. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u mu'annatsus salimun. Nah, niabatan. 'Alamatu nasbihi kasra niabatan. Al-'alamatu nasbihi kasratu niabatan. Nasab itu apa hukum asalnya? al-fathatu. Naam fathah niyabatan anil fathhi. Naam. Niyabatan anil fathhi. Li annahu jam'u ma'anatus salim. Naam. Al-ardha wawu harfu at wawu harfu atfin, wawu huruf ataf. Wawu harfu atfin. Al-ardha ma'tuf ala samawat. Al-ardha maktub ala samawat. Wa ma'tub ala mansubin. Wa maktub ala mansubin. Mansubin. Mansubun mithluhu. Mithluhu. Mansubun mithluhu. Mithlubu mansubun. Mansubun mithluhu. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Fathah. Al-fathatu zahiratu. Cukup fathah aja. Al-fathah. Nah, zahiratu kalau kita ngucap isim mangkus ya. Kita ucap zahira. Kalau bukan mangkus berarti secara asal dia dohiro, nggak perlu kita tambah dohiro lagi untuk lebih menghemat apa namanya dalam ucapan. Nah, aksanta. Jadi di situ as-samawati mafulun bihi mansub alamatu nasfihi kasro niabatan anil fathhi li annahu jamul muannasis salim. O alwawu harfatin al-ardha ma'tuf ala samawat wa ma'tuf ala mansubin mansubun mithluhu wa alamatu nasfihi fatha. Nah, samawati kasro wal ardo fatha, gitu ya. Nah, karena samawat itu mansubnya tandanya kasro. Nomor tiga. Iya, karena maktub kepada mansub. Iya, al ardo maktub kepada mansub. Mansubnya mana itu? Samawat kan mansub. Ya, jadi maktubnya kepada kedudukannya yang mansub, bukan pada harokatnya. Kalau harokatnya kasro. Kenapa kasro samawat? Karena dia jamak muannats salim, gak bisa fathah. Jamak muannats salim itu gak bisa fathah. Seperti mamnu minas sorfi gak bisa kasro, gitu ya. Nah, bisa gak jamak muannats salim mansub? Apa jawabannya? Bisa. Yang sekarang kan mansub. Nah, namun gak bisa fathah. Jadi beda antara mansub dan fathah. Nah, gitu ya. Kalau mansub bahasa umum, mansub itu ibarat dari fathah atau penggantinya fathah, itu mansub. Kan itu. Nah, sehingga kita katakan mansub tandanya fathah, mansub tandanya kasro, mansub tandanya alif, mansub tandanya ya. Tergantung isimnya. Itu jadi istilah mansub lebih umum daripada fathah. Nah, tapi untuk bahasa singkatnya, ketika kita bilang mansub, apa itu mansub? Fathah atau penggantinya fathah. Maksudnya apa? Mansub itu keadaan isim yang berharokat fathah atau penggantinya fathah. Kenapa kita mengucap penggantinya fathah? Karena ada isim yang enggak punya fathah, maka berikan penggantinya. Gitu kan? Ada isim yang enggak bisa di fathah, seperti samawat enggak bisa di fathah, maka beri penggantinya. Apa penggantinya? Kasro. Nah, seperti juga abuka. Ketika mansub enggak punya fathah, punyanya apa? Alif tandanya abaka. Nah, nomor 3. Iftah faka. Fa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan anil fathhi li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun mutasilun mabni 'alal fathhi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. 6. Aksanta. Jadi faka di situ maf'ulun bihi mansub alamatu nasbihi alif. 6. Perlu enggak ngucap niyabatan? Perlu. Kenapa? Karena bukan alamat asal. Apa alamat asalnya mansub? Fathah. Ketika bukan alamat asal sebut niyabatan. Niyabatan alif fathhi. 6. Aksantum wa huwa mudhaf kaf dhamir muttasil mabni 'alal fathhi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kafnya mudhaf ilaih. Nah, kita katakan fi mahalli jarrin, i'rabnya i'rab mahal. Kenapa domir? Domir itu mabni enggak? Isim mabni bukan? Isim mabni. Kalau isim mabni, i'rabnya i'rab mahal. Kemarin disebutkan kan ada i'rab yang takdiri, ada i'rab mahali, ada i'rab yang dohiri kan? Nah, itu. Nomor 4. Abika mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al ya alia niyabatan anil kasri li annahu minal asma'il khamsah wal kaf dhamirun mutasilun mabniun 'alal fathi fi mahallin jarrin mudhofun ilai. Naam. Saya rotunya mudhof abikanya majrur bi mul bil mudhof majrur li annahu mudhofun ilai atau majrur bil mudhof. Alamatu jarihi ya niyabatan anil kasri wa huwa mudhof. Dia tuh dia mudhof ilai namun dia juga mudhof ya. Terus al-kaf dan mutasil sampai ala fathi fi mahali jarin mudhofun ilai. Ya, nomor 5. Hafidat surataini. Hafidtu surataini. Aku telah menghafal dua surat. Surataini. Ismul musana mansubun wa alamatun nasbihi alya niyabatan anil fathi. Li'anahu ismul musana. Li'anahu ismul musana. Nah, misal musananya disebutnya di belakangan, di belakang. Jadi di depan enggak boleh. Kurang tepat. Oh, gitu. Surataini surataini mafulun bihi sebutan langsung kedudukan ya. Mafulun bihi langsung ya. Surataini mafulun bihi mansubun alamatun nasfihi ya niyabatan anil fathi li'annahu ismul musanna. Ismul musanna. 6. Nomor 6. Kalau dikasih PR untuk mengumpulkan sesuai dengan perintah ya. Kalau perintahnya tolong yang di irob garis yang di garis bawahi, maka dikumpulkan yang garis bawahi saja. Yang enggak ada garis bawahi jangan di irob supaya nanti ngeriksanya kan panjang. Maksudnya kan ada beberapa lembar yang kita periksa. Jadi sama gitu lembar ini mudah untuk kita ketahui ini benar ini salah. Karena bahasanya satu sih. Nah, itu ya. Nam jazakumullah khairan yang telah mengumpulkan ada yang singkat ana ada 3 dari ikhwan yang 10 besar nih yang mengumpulkan. Alhamdulillah. Ya lo yang dari akhwat sekitar 5 sampai 10 kalau enggak salah. Nah, lanjutan. A'rifu qadhi Makkah. Qadhi maf'ulun bi mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah ma'na min dhuhuriha. Asiqal. Kenapa fathah muqaddarah? Itu jadi, termasuk jadi pengecualian. Itu termasuk yang isim mangkus ketika mansub itu termasuk yang pengecualian. Nah, berarti fathah dhahira. 6. Ya, maksud pengecualian dalam arti itu yang jadi perbedaan. Gitu kan? Ya. Kalau isim maksur semuanya muqaddaro. Isim maksur muqaddaronya pada doma dan rafa dan majrur. Fathahnya dhahira mansubnya. Yang mudhof pada ya mutakalim semuanya apa? Muqaddaro. 6. Nah, diulang. A'rifu. Apa qadi langsung qadiya makata. Qadiya mafulun bihi. Qadiya mafulun bi mansub wa alamatu nasbihi al fathah dhahirah. Nah, kalau ini kasih dhahirah karena apa? Karena yang marbu dan yang majrur muqaddaro kan? Nah, itu untuk menjelaskan dia itu tidak muqaddaro. Nah, ketika itu kita sebut dhahirah, tapi kalau isim-isim biasa enggak perlu sebut dhahirah. Enggak perlu. Kita cukup domah aja sudah selesai. Nah, untuk yang ini kita sebut fathah dhahira. 6. Fathah dhahira wa huwa mudhaf. Wal mudhaf makkata mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al fathah niyabatan 'anil kasri li'annahu ismul ladzi la yansharif. 6. Boleh li'annahu ismul ladzi la yansharif atau mamnu' minasharfi. Ilatuhu wa 'ilatuhu alamiyah ma'al ujmah. Alamiyah ma'al ta'nis. Ma'al ta'nis. Ada ta. Dia bahasa Arab maka itu kalau ujmah itu yang bukan bahasa Arab. Nah. kenapa ianya muncul? Ini sekedar murja'ah. Kenapa ada ianya? Karena ada dua sebab. Pertama, karena dia mansub. Kalau mansub, keluar ianya. Kedua, karena mudob. Di antara sebab yang memunculkan ya itu, pertama mansub, yang kedua mudob, yang ketiga adanya al, gitu ya. Itu yang membuat munculnya ya pada isim mangkus. Kalau tidak mudob, tidak ada al, tidak mansub, maka dibaca qodin tanpa ya. Itu yang paling sering. Kalau qodi dikasih ya itu jarang, meskipun juga bisa terjadi ada dalam kata perkataan orang Arab, teman jarang. Nah, nomor 7. Kharaja zurha minal mustasfa. Kharajal jarha minal mustasfa. 6. Al-jarha fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Ala alif maksurah ta'adur li'annahu ism maksur. 6. Al-jarha fa'ilun marfu' 'alamatu rafihi dhammah muqaddarah ala alal alif. Kalau ditambah alal alif maksurah juga boleh. Nah, mana amin duhurihi duhuriha ta'adzur. Ta'adzur. Naam. Li annahu isim maksur. Boleh li annahu isim maksur enggak? Naam. Al mustasfa ismun majrurun bimin. Bimin majrurun bimin. Naam. Wa alama bimin. Wa alamatu jarhi kasrat muqaddarah. Alamatu mana amin duhuriha? Amin duhuriha ala alif maksur muqaddarah. Mana amin duhuriha terhalang dari dinampakkan karena ta'adzur. Mana amin duhuriha min duhuriha ta'adzur. Langsung gitu. Mana amin duhuriha ta'adzur. Ya cukup dah. Cukup. Nomor 8. Akhoda sodiki kitabi min haqibati. Temanku mengambil kitabku dari tasku. Nah, kalau yang tadi orang yang terluka keluar dari rumah sakit, yang nomor 7. Yang nomor 6, aku mengenal hakim Mekah. Yang nomor 5 tadi, aku telah hafal 2 surat. Gitu ya. 6. Ya, sekarang nomor 8. Sodiki fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammah muqaddarah. Naam. Mana amin duhuriha? Ala harakatul munasabah. Harakatul munasabah bi ya mutakalim. Bi ya mutakalim. Atau boleh juga mengucap istighalu mahal bi harakatil munasabah. Istighalu mahal, istighal itu sibuk. Tempatnya disibukkan oleh ya mutakalim. Maksudnya mengikuti kesesuaian dengan ya mutakalim, harakat ya yang sukun. Ya yang sukun itu cocoknya sebelumnya kasrah. Nah, lanjutkan. Wahu mudof. Wahu mudof. Terus walya. Domir mutasil. Domir mutasil. Mabni ala sukun fi mahali jarin. Mabni ala sukun fi mahali jarin. Mudofun ilai. Mudofun ilai. Nah. Kitabi. Kitabi. Maf'ulun bihi. Mansubun. Wa'alamatu nasbihi. Al-fathah muqaddarah. Nah, fathah muqaddarah. Mana amin duhuriha. Mana amin duruhiya? Seperti tadi. Seperti sodiki apa? Istighalu mahal. Istighalu mahal. Biharokatil munasabah. Biharokatil munasabah. Atau boleh mengucap ana amin duruhiya harokatul munasabah. Kalau singkatnya boleh gitu. Wahuwa mudof. Terus. Wahuwa mudof. Bilya. Walya mutakalim. Walya mutakalim. Domir mutasil mamni ala sukun fi mahali. Domir mutasin mabni ala sukun fi mahali jarin mudofun ilai. Mudofun ilai. Naam. Haqibati. Haqibati isim majrur wa alamatu majrur bimin. Majrur bimin isim majrur bimin wa alamatu jarihi. Wa alamatu jarihi al kasrah muqaddarah. Naam. Mana amin duriha. Ala amin duriha. Mana amin duriha istighalu mahal biharokatil munasabah. Wahuwa mudof. Wahuwa mudof. Walya mutakalim. Walya mutakalim. Domir mutasil mamni ala sukun. Domir muntasim mabni ala sukun fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Mudafun ilai. Mudafun ilai. Nomor 9. Ishtaraitu hada bi 15 riyal. Aku membeli ini dengan 15 riyal. Yang di Irop bi 15. Ishtaraitu hada bi 15 riyalan. 15 fi mahali jarrin mabni 'alal fathil juz'ain li'annahu 'adadun murakkab. Naam, ahsanta. Nomor 10, ana Muhammin, ana Muhammin. Siapa yang mau? Ananya mubtada ya. Yang antum i'rab Muhamminnya. Ana Muhammin, Muhammin khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu muqaddarah. Ala al-ya'u mahdhufatan, mahdhufati. Nah, alal ya'i mahdhufati. Alal ya'i mahdhufati. Naam, ahsanta. Muhammin khabar marfu' alamat rafihi dhamma muqaddaru alal ya' mahdhufa. Naam, itu ya. Ya an khabar li khabar li mubtada. Kalau tanda mubtada beri Muhammin khobar lil mubtada. Gitu. Karena ada juga khobar li lismin, karena lismin inna gitu kan. Sehingga yang memanjangkan khobar dia menyebutkan khobar lil mubtada atau khobar untuk isim. Terutama ketika bentuknya itu jumlah panjang. Yang mubtada yang memiliki anak mubtada lagi. Iya kan? Seperti misalkan Zaidun abuhu maridun. Ini kan mubtada memiliki anak-anak mubtada. Zaidun mubtada, abuhunya mubtada kedua, maridun khobar mubtada kedua. Mubtada kedua dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada pertama. Nah, ketika itu ada istilah khobar untuk mubtada. Karena kalau nanti kalimatnya dirubah Zaidun kana abuhu maridun. Gitu kan? Zaidun kana abuhu maridun. Zaid bapaknya dulu sakit. Zaidun mubtada'un marfu'un 'alamatu rafihi dhamma kana fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Apa tadi? Kana abuhu, abuhu isim kana marfu' 'alamatu rafihi wa huwa niyabatan 'anil dhamma li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf al-ha dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilai maridun khabar li. Nah kan itu khobar di kana bukan khobar di mubtada. Tadi kan kita nyebut mubtada kan di awal. Maridun khobar apa? Khobar di kana. Ada kana memiliki isim dan khobar. Khobar mansub alamatun nasfihi fathah. Baru kita ngucap kana wasmuha wa khobaruha fimahali rofin khobar li mubtada tadi yang di awal kita sebut apa itu Zaid. Itu ya. Sehingga apa? Untuk ngucap khobar memang ada yang memanjangkan khobar untuk apa? Khobar lil mubtada atau khobar li kana atau khobar li inna. Nah, itu. Itu maksud dari ketika memanjangkan. Tapi ketika kalimatnya seperti ini, ana Muhammin. Khobarnya cuma satu, untuk siapa? Untuk mubtada. Karena enggak ada anak kalimat di situ ya. Enggak ada anak kalimat, cuman bentuknya satu kalimat. Nah, karena khobar itu bisa berupa anak kalimat. Nah, anak kalimat itu maksudnya jumlah. Berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu anak kalimat. Naam. Barakallahu fikum. Selesai dari latihan. Siapa yang benar semua? Kurang lengkap. Kurang lengkap. Benar tapi kurang lengkap ya. Ya, benar dan enggak. Kalau beda antara benar tapi kurang lengkap dengan ada salah. Nah, salah itu seperti mengatakan alamat rofaknya, alamat nasobnya nah, salah kan itu memang salah atau niabatannya salah itu. Tapi kalau kurang lengkap seperti mengucapkan al-mutaqin mafulun bihi mansub alamat nasbihi ya berhenti enggak menulis niabatan ya. Berarti kurang lengkap itu, kurang lengkap ya, nilainya kurang sempurna. Sempurna. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya al-marfu'atu minal asma' isim-isim yang marfu'. Nah, antum belum masuk ke talqin ya. Kalau talqin nanti insyaallah masuk bacaan. Mulai halaman 20 kita akan talqin nanti. halaman 20 ada bacaan di situ. Al-marfu'atu minal asma, isim-isim yang marfu'. Kalau diartikan secara berlafaz, yang marfu' dari isim. Maksudnya isim-isim yang marfu'. Nah, yang isim-isim yang marfu', isim yang marfu' ada berapa jumlahnya? Ada 6 ditambah tawabi 4, 10, jumlahnya 10. Isim yang marfu' jumlahnya 10. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar ina, fa'il, naibul fa'il, lalu tawabi' yang jumlahnya 4. Yaitu, apa tawabi' itu? Na'at, kemudian taukid, atof, dan badal. Ketika antum mengucap marfu' harus 1 dari 10. Antum mengucapkan Zaidun marfu'un misalnya, antum harus mengucap marfu'nya apa? Mubtada atau khobar atau isim kana atau khobar ina atau fa'il atau naibul fa'il atau sebagai tawabi' itu. Kalau antum mengucapnya Zaidun marfu'un li'anahu mudhof, salah. Ada enggak mudhof di posisi 10 poin di sini? Enggak ada. Mudhof itu enggak ada dalam marfu'at, enggak ada dalam mansubat, enggak ada juga dalam majrurat mudhof itu. Itu mudhof itu hanya sebatas pelengkap dalam i'rab, sebab dia itu bisa mansub, bisa marfu', bisa majrur mudhof itu. Iya kan? Nah itu. Atau misalkan qa'imun marfu'un li'anahu mausufun atau marfu'un mausufun. Itu juga salah. Kenapa? Enggak ada mausufun dalam bab marfu'at. Mausufun atau man'utun ya. Adanya apa? Na'at. Marfu'un li'anahu na'tun atau na'tun marfu'un, itu baru benar. Tapi kalau man'utun atau mausufunnya enggak ada. Enggak ada dalam marfu'at, enggak ada dalam mansubat, enggak ada juga dalam majrurat. Nah itu. Jadi ada istilah-istilah yang istilah-istilah ini ada dalam i'rab namun tidak masuk dalam marfu'at, mansubat atau majrurat. Seperti sahibul hal, seperti man'ut atau mausub. Nah, gitu kan? Nah. Lah itu ketika antum mengucap marfu'un, mansubun, majrurun harus ada di bacaan yang kita ada, di bacaan yang kita baca sekarang. Marfu'atul asma ada berapa? 10. Lalu masuk ke mansubat. Mansubat ada berapa? Lihat. Ada 11 ditambah 4. Berapa jadi jumlahnya? 15. Lalu majrurat ada 3. Ada 2 ditambah 4. Majrurat. Majrurat di sini 2. 2. Iya, ditambah 4-nya tawabi kan? Tawabi 4-nya. Tawabi itu bisa pada marfuat, bisa pada majrurat, bisa juga pada mansubat. Nah, berarti 6 jumlahnya. Nah, itu harus dihafal. Marfu'at yang 10 harus terhafal. Mansubat yang 15 harus terhafal. Majrurat yang 6 harus terhafal. Kenapa? Karena ketika antum mengucap mansub harus masuk dari 1 dari 15. Ketika antum mengucap marfu harus masuk 1 dari 10. Ketika antum mengucap majrur harus masuk 1 dari 6. Itu. Jadi enggak sembarangan untuk mengucap marfu, mansub atau majrur. Itu ya, mengerti maksud ini. Nah, kitab ini bagus apa metodenya menyebutkan semua marfu'at, lalu mansubat, lalu majrurat untuk memahamkan kepada penuntut ilmu bahwa marfu'at itu inilah marfu'at. Lalu inilah mansubat, inilah majrurat. Nah, gitu ya. Hanya tidak dirinci pengertiannya, hanya menyebutkan apa? Poin dan poin marfu'at dan contoh. Ya kan di situ gitu kan? Poin marfu'atnya apa? Contohnya. Poin contoh. Nah, ini dirinci di kitab apa? Kitab Nahwu dirinci. Kitab Nahwu seperti Jurumiyah merinci, Mutamimah merinci, atau sarannya Jurumiyah, sarannya Mutamimah, atau kitab-kitab yang tingginya lagi seperti Qatr Nada Sudur Zahab, atau ketinggian lagi kitab Syuruhat Alfiyat, atau lebih tinggi lagi seperti Mughni Labib dan Syuruhatnya dan seterusnya. Nah, ini dirinci. Rincian ini akan terulang-ulang di kitab-kitab tersebut. Artinya apa? Pembahasan ini marfu'at, mansubat, majrurat terulang-ulang, diulang lagi di kitab berikutnya, diulang lagi. Hanya kontennya itu berbeda. Ini mungkin lebih ditekankan banyak pada poin apa. Di kitab lain poin-poin tertentu dikurangi, diperbanyak di poin apanya. Nah itu. Nah. Ya, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Kalau dijelaskan ini jadi membahas nahu selesai. Kalau kita jelaskan marfu'at, mansubat, majrurat berarti membahas nahu sampai selesai. Nah, itu enggak memungkinkan. Atau belajar nahu udah berapa bulan belum selesai kan? Nah, iya, maka di sini kita hanya membaca seperti yang ada di sini, yaitu poin dan contoh. Nanti di halaman berikutnya akan dirinci. Hanya ngerincinya enggak tertib, enggak urutan. Kalau secara urutan kan kita baca mubtada khobar lalu isim kana khobar ina gitu ya. Di sini enggak urut. Enggak urut, bahkan ada yang enggak dibahas sama sekali yang ada di sini. Langsung loncat tiba-tiba masuk ke wahu hal. Masuknya. Yang masuk ke wahu hal itu masuknya ke mansubat. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita pahami dulu yang ada di sini marfuat, mansubat dan majrurat. Insyaallah. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kita coba baca. Yang pertama dan kedua dari marfuat ya adalah mubtada wal khobar. Di sini contohnya nyatu ya, Allahu Akbar. Kenapa? Karena mubtada dan khobar itu menjadi satu kesatuan. Mubtada harus ada khobar. Enggak mungkin muncul khobar tanpa mubtada. Kecuali kalau yang mahdhuf. Mahdhuf itu dihukumi ada. Nah, seperti fi'il harus ada fa'il gitu ya. Satu kesatuan juga. Nah, di sini Allahu mubtada'un marfu'un. Anda kasih contoh i'rabnya aja ya. Ketika i'rab, masing-masing i'rab ini memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya ketika kita nge-i'rab mubtada bagaimana cara mengucapnya, ketika mengucap maful mutlak bagaimana mengucapnya, ketika mengucap na'at bagaimana mengucapnya, itu memiliki ada perbedaan, ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Nah, saya perhatikan. Allahu Akbar, Allahu mubtada'un marfu'un alamatu rafihi dhamma. Akbaru khobar lil mubtada marfu' alamatu rafihi dhamma. Nah, selesai. Jadi ketika mengucap khobaru, mengucap khobar lil mubtada marfu' alamatu rafihi dhamma. Nah, isim kana. Kanal babu maftuhan. Antum berarti garis bawahi Allahu Akbar, Allahnya Allahu dan akbarunya. Dua-duanya ya. Mubtada'nya antum kasih tanda mim. Khobarnya kho gitu aja. Mimnya pada lafzul jalala, kho-nya pada akbaru. Supaya tahu maksudnya di mana mubtada khobarnya. Gitu kan? Yang sekarang isim ismukana. Garis bawahi albab. Albab di garis bawahi. Nah, itu isim kana. Nah. Boleh dikasih lambang sin. Sin itu arti dari isim. Maksudnya singkatan ya, singkatan isim. Kalau mubtada tadi mim, khobar kho, isim sin. Jadi ketika antum mengi'rab, jangan ditulis panjang isim kana, bukunya kotor. Kasih aja titik kecil sin. Ini mim, ini kho. Gitu ya. Sehingga ketika antum mengi'rab, lihat lambang itu udah ngerti. Seolah-olah antum lancar. Ternyata ketika dilihat ada lambangnya di situ. Ada mim, ada kho, ada apa. Nah, itu metode di antara metode ketika pengen lancar di suruh maca ya. Nah, bentuk kelancaran. Nah, kanal babu maftuhan karena fi'lun madin nakisun. Nah, tarfa'ul lisma wa tansibul khobar. Karena fi'il madi nakis, artinya apa? Fi'il madi yang tidak memiliki fa'il yang dimiliki isim dan khobar itu dari nakis. Nakis itu kurang. Disebut kurang karena dia tidak memiliki fa'il yang dimiliki isim dan khobar. Nah, karena fi'lun madin nakisun tarfa'ul lisma wa tansibul khobar. Marofa isim dan menasobkan khobar. Nah, albabu ismu kana. Albabu ismu kana marfu'un alamatu rafihi dhamma. Maftuhan khobar kana mansubun alamatu nasbihi fathah. Jadi ngusapnya ismu kana khobar kana. Ya, itu ngirupnya. Yang ketiga, yang berapa sekarang? Empat. Khobar ina di garis bawahi ghafurun, itu syahidnya. Khobar ina di situ ghafurun. Marfu enggak ghafurun? Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Naam. Inna harfu taukidin wa nasbin. Wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasob isim dan merofak khobar gitu ya. Berarti dia lawannya apa? Lawannya kana. Maksud lawan secara amal. Lawannya kana. Ina lawannya kana. Membalik isim yang marfu menjadi mansub, membalik khobar yang marfu menjadi membalik isim yang marfu menjadi mansub, membalik khobar yang mansub menjadi marfu. Inna allaha ghafurun, inna harfu taukidin wa nasbin, tarfa'ul isma, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Allahu lafzul jalala, isim inna mansub, ismu inna mansub, alamatu nasbihi fatha. Ghafurun khobar inna marfu'un alamatu rafihi doma. Itu i'rabnya. Al-fa'il sekarang. Nah, sekarang bagaimana cara mengucapnya? Di sini kebetulan fa'ilnya yang berupa domir ya, berupa isim mabni fa'ilnya. Khalaqanallahu, Allah menciptakan kami. Kalau yang tadi artinya innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yang sebelumnya kanal babu maftuhan, pintu itu terbuka. Namun memberikan berita yang telah lampau. Pintu itu dulu terbuka. Namun kata-kata dulu jarang diartikan. Cukup mengartikan pintu itu terbuka. Allahu Akbar, Allah adalah yang Maha Besar. Singkatnya Allah Maha Besar. Nam khalaqanallahu, Allah yang menciptakan kami atau Allah menciptakan kami. Khalaqa fi'lun madin mabni 'alal fathhi. Nam na dhamir muttasil mabni 'ala sukun. Mana sukunnya na? Alif sukun. Nah, pada alif itu. Alif itu ada ibarat dari sukun. Na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Fi mahali raf'in fa'ilun. Allahu lafzul jal afan mafulun bihi mibali nasbin afan ya. Kalau khalaqna baru fa'il ya. Afan ya. Na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi. Mafulun bihi. Naam. Allah lafzul jalala fa'ilun marfu'un 'alamatu rafihi dhamma. Naam. Berarti fa'ilnya di situ isim dhahir, isim dhahir. Naam. Isim dhahir tadi ana terbetik khalaqna. Kalau khalaqna jadi artinya kufur nanti. Kalau dibaca khalaqna waha itu jadi kufur ucapan ini. Apa artinya khalaqna waha? Kami menciptakan Allah. Khalaqna. Ketika itu nanya jadi fa'il, lafzul jalala Allah menjadi mansub. Nah, ini ucapan yang kufur. Nah, jadi apa di situ khalaqna wahu. Fa'ilnya isim dhahir lafzul jalala. Na-nya yang domir dia sebagai mafulun bihi. Nah, ini memperbaiki ucapan yang tadi terburu-buru. Yang enam sekarang, naibul fa'ili, naibul fa'il, penggantinya fa'il. Khuliqal insanu min tin, manusia diciptakan dari tin, dari tanah liat. Khuliqa fi'lun madin majhul, boleh dikasih boleh majhul, boleh mughayyar siga. Mughayyaru sigatin. Yang sering diucap fi'lun madin mughayyaru sigatin. Namun yang lebih gampang ucap fi'lun madin majhul. Nah. Ya, kita ulang fi'lun madin mughayyar siga mabni 'alal fathhi. Al insanu naibul fa'il marfu 'alamat rafihi dhamma. Min harful jar tin majrur bi min. Isim majrur bi min alamat jarihi kasrah. Asalnya kalimat ini khalaqallahul insana. Khalaqallahul insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Kemudian fa'ilnya dibuang. Dihilangkan fa'ilnya yang Allah tadi. Maka maful bihinya ditempatkan sebagai naibul fa'il, penggantinya fa'il. Dengan merubah bentuk fi'il yang tadinya fa'ala menjadi fu'ila atau yaf'alu menjadi yuf'alu. Dengan merubah gitu. Kemudian mafulun bihiya menempati posisi naibul fa'il yang tadinya mansub berubah menjadi marfu. Nah. Selesai dari marfu'at yang inti ya. Kalau tawabi' nanti di halaman berikutnya tawabi'. Tawabi' itu masuk dalam marfu'at, mansubat dan juga majrurat. Yang tawabi. Cukup apa mau masuk ke mansubat? Apa ada yang ada atau pertanyaan? Untuk pertanyaan. Lihat di grup bimbel barangkali ada yang tanya. Ada pertanyaan ya? Sudah berapa menit kita tadi? Empat puluh menit. Mau tambah 10 menit apa cukup? Anda kembalikan ke antum. Kalau mau tambah, kita tambah 10 menit. Kalau kita kalau dirasa cukup, kita cukupkan. Nggak selesai ya? Ya udah. Kalau kalau merasa cukup, berarti kita cukupkan sampai di sini. Naam. Ya, untuk mansubat kita lanjutkan besok. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita ambil sedikit ya, karena apa ini kitab yang TL3 ini kandungannya pada nahu, sehingga dipahamkan tentang cara ngikrob. Meskipun targetnya antum nggak mesti bisa persis seperti yang disampaikan, namun antum sudah mendengar atau mengerti garis besarnya bahwa begitulah ikrob, yaitu adanya perubahan keadaan dari marfu' ke mansub ke majrur yang masing-masing keadaan ini memiliki tanda. Memiliki tanda-tanda. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita diberi ya namanya standarisasi i'rab, kan untuk kita latihan meng-i'rab ada standarisasinya. Standarisasi atau apa yang perlu kita sebutkan dengan berbagai macam kalimat gitu. Iya, standarisasi i'rab ya. Okay. Jadi apa? Memang ada standar, artinya standar dalam arti ngi'rob yang ringkas apa yang panjang. Kalau ngi'robnya i'rob ringkas, maka yang penting antum tahu kedudukannya dan alamat intinya. Iya, artinya ketika di sana ada contoh ja'al mudarisu, ja'al fi'il mudarisu fa'il, itu sudah cukup fi'il fa'il gitu ya. Namun ketika ditanya tanda repaknya apa, fa'il kan marfu' ya, antum bisa menjawab. Dan biasanya kalau yang sudah tingkatannya kitab-kitab yang tinggi itu enggak ngi'rob rinci, enggak singkat fi'il fa'il maful bihi, karena dia sudah terbiasa untuk mengatakan fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma atau alamat terbihi bawon ya patan di doma, itu sudah terbiasa. Jadi ucapan itu seperti memperlamah pelajaran. Dalam keadaan dia mengerti. Nah, ini ditekankan bagi pemula. Yang i'rab lengkap itu ditekankan bagi pemula. Kenapa? Karena di situ dipahamkan tentang keadaan marfu, mansub atau majrur berkaitan dengan arti nanti. Kan gitu. Kedua, ketika marfu itu harus ada bukti marfu-nya apa berupa tanda. Ketika mansub juga ada bukti mansubnya apa tandanya. Begitu juga majrur, sehingga yang pemula ini ditekankan untuk bisa memberikan bukti-bukti dalam bentuk tadi. Fa'ilun marfu'un, maf'ulun bihi mansubun, sebutan tandanya, sebutan penggantinya apa. Nah, untuk bagaimana kita ingin yang lengkap sebagai pemula, standarnya apa? Nah, maka standarnya sebenarnya harus membedakan isim itu mu'rab atau mabni. Harus bisa membedakan di situ isim itu mu'rab atau mabni. Pertama gitu. Yang kedua, harus bisa mengerti ini i'rabnya i'rab mahali, zahiri atau takdiri. Itu ya. Nah, nanti itu berkaitan dengan cara mengucap. Seperti kalau isim itu mabni, maka kita sebutkan jenis isim mabninya. Ja'a hada, kita ngucap hada ismu isyaratin. Jangan langsung hada fa'ilun, salah. Secara standar maksudnya ya. Kalau hada fa'ilun benar. Kalau kita enggak bicara standar benar. Ja'a hada, hada fa'ilun. Benar enggak? Benar. Namun kalau bicara standar, jangan ucap fa'il. Berucapnya belakangan, jangan langsung ngucap fa'il tapi ngucapnya belakangan. Ya apa ngucapnya? Hada ismu isyaratin. Sebutan dulu dia. Jenis mabninya itu hada ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il, baru fi mahali raf'in terakhir fa'il. Kalau isimnya isim apa yang mu'rab, Ja'a Zaidun. Nah, langsung ucap Zaidun fa'ilun marfu'un. Alamat rafihi doma. Li'anahu ism mufrad. Nah, itu ya. Itu yang membedakan yang dom, yang mabni dan yang mu'rab. Jadi sekarang ucapnya gitu. Kemudian kalau dia itu mahali atau takdiri. Nah, kalau yang mahali nanti kita ucap fi mahali. Mahali tadi seperti isim mabni yang tadi sebutan ja'a hada kan fi mahali raf'in. Mahali juga bisa dalam bentuk jumlah. Nah, bentuk jumlah seperti ngucap Zaidun abuhu qa'imun. Nah, abuhu qa'imun di sini kan dia bentuknya mubtada khobar. Maka jumlah minal mubtada wal khobar fi mahali raf'in khobar di mubtada. Nah, itu jumlah. Nah, itu nanti sambil bisa sebenarnya diberikan rangkuman bisa, cuman apa? Kita belum banyak mengambil materi i'rabnya. Jadi lebih baik lebih banyak mendengar dulu. Nanti bisa jadi antum malah bisa merangkum sendiri tanpa kita beri rangkuman. Ya. Itu dan artinya Pak, i'rab itu sering mendengar. Sama sambil berusaha memahami kok beda yang mengucapnya ini dan itu ya kan, nanti tahu oh ini karena isimnya mabni. Sambil diingat-ingat isimnya mabni sama mu'rab cara mengucapnya beda. I'rab mahali takdiri sama dohiri mengucapnya tadi dohiri kan agak beda. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdika, shalallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.